الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، masih kembali kita ingin mengenal sepak terjang Abdul Hadi Al-Humairi di Indonesia, belum menyentuh sepak terjangnya di luar Indonesia. Terkait di Indonesia, dalam tulisannya yang tadi saya sebutkan, tentunya tulisan dia ini banyak bersandar kepada data-data dan berita yang ditulis oleh Dzulqarnain dan kawan-kawan. Terlalu banyak yang harus dijelaskan, namun waktu sangat terbatas. Maka saya baca semampunya. Ya ikhwan, kita tentunya masih ingat peristiwa jihad di bumi Maluku. Perjalanan jihad ahli sunnah pada saat itu, sejak awal tahun 2000 atau awal-awal 2000 hingga akhir tahun 2002, adalah suatu tugas yang cukup berat di satu sisi. Satu tugas yang cukup berat bagi ahli sunnah. Bukan beratnya untuk kita bertempur melawan kaum Nasoro pemberontak, tetapi dalam suasana dan kondisi seperti itu, baik di bumi Maluku sendiri ataupun di luar Maluku, kita secara bersama-sama dan saya termasuk di dalamnya jatuh dalam berbagai mukhalafat manhajiyah, kesalahan-kesalahan bahkan penyimpangan manhaj pada waktu itu, yang notabenenya berbagai pelanggaran itu sesuatu yang kita sebelumnya telah tahu bahwa itu adalah mungkar. Namun beberapa faktor kondisi kita pada saat itu dan keadaan negeri ini pada saat itu membuat kita terseret dalam beberapa mukhalafah syar'iyah atau mukhalafah manhajiyah. Maka saya dan juga asatidzah yang lainnya dengan melalui berbagai majlis kita sampaikan kepada teman-teman beberapa kesalahan-kesalahan tersebut yang kita wajib bertaubat darinya. Dan justru tidak kalah pentingnya, di sana banyak pelajaran, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik untuk kita tidak jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali atau disengat oleh seekor hewan berbisa dari lubang yang sama kedua kalinya. Begitu juga putra-putri kita ke depan. Sebuah pelajaran yang sangat mahal dalam perjalanan sejarah dakwah salafiyah di Indonesia. Nah, walhamdulillah, asatidzah memahami bahwa kesalahan-kesalahan itu terjadi dan diakui. Ikhwan juga demikian bertaubat darinya dan berusaha menjelaskan semampunya dalam beberapa masalah yang mungkin untuk dijelaskan secara terbuka. Walhamdulillah juga disertai dengan penjelasan-penjelasan bahwa perbuatan demonstrasi itu haram, membicarakan aib pemerintah di majlis-majlis haram. Nah, barakallahu fikum, menentang pemerintah dalam beberapa kebijakan dengan penentangan yang anarkis, haram. Alhamdulillah. Nah, namun ada beberapa pihak yang mencoba mengungkit-ungkit masalah ini. Yang cukup disesali adalah ternyata pihak-pihak itulah yang juga dahulu terlibat. Nah, dalam berbagai kasus yang kita asatidzah, saya dan asatidzah yang lainnya menganggap sudahlah, kita semua mengerti bahwa itu sebuah kesalahan. Nah, walhamdulillah. Maka asatidzah hampir tidak pernah mengangkat keterlibatan Ustadz Fulan, si Fulan atau si Fulan dalam kasus ini, kasus ini, kasus itu. Karena kita menganggapnya insya Allah semua sudah paham bahwa berbagai peristiwa di masa jihad tersebut, sebagiannya di luar kemampuan kita, sebagiannya memang kita ini dipaksa oleh keadaan, diseret secara perlahan. Nah, namun karena adanya pihak-pihak yang seperti ini, terkhusus dari Dzulqarnain dan yang bersamanya, melanggar apa yang dia ucapkan atau mereka ucapkan, telah terjadi upaya penyelesaian pada tahun 2005 yang salah satu poin dari sulh tersebut adalah bahwa, dengan makna karena saya tidak pegang teksnya sekarang, bahwa berbagai penyimpangan atau kesalahan yang terjadi di masa jihad dahulu adalah kesalahan yang memang harus diakui sebagai kesalahan, dan para asatidzah telah rujuk dan bertobat darinya. Alhamdulillah selesai dan ditandatangani bersama. Nah, namun ada upaya-upaya mengungkit-ungkit peristiwa ini, itu, ini, itu. Subhanallah. Kemudian Dzulqarnain dalam surat taubatnya, dia mengatakan, asal surat taubat itu sebenarnya berbahasa Arab ya, kemudian diterjemahkan oleh dia. Dia mengatakan, qawli bi annal ikhwa ad-du'at Luqman wa ashabahu lam yatubu minal akhta' allati waqa'u fiha ayyam al-jihad fi juzr Maluk khata'un wa batil. Ini salah satu pernyataan tobatnya, bahwa saya bertobat dari ucapan saya bahwasanya para ikhwah Luqman dan yang bersamanya belum bertaubat dari berbagai kesalahan yang mereka terjatuh pada masa jihad dahulu di Pulau Maluku adalah suatu hal yang salah dan batil. Saya meyakini itu batil, tuduhan saya bahwa mereka belum bertaubat, suatu kesalahan dan kebatilan. Ini sekaligus sebagai bukti bahwa Dzulqarnain itu la'ab. Betul kata Syekh Rabi. Ya, L-nya itu apa? La'ab. M-nya apa? Mutalawin. M satunya lagi apa? Makir, tukang makar. Ini perhatikan. Ya. Dia lanjutkan, bal qad a'lamu taubatahum bi syatta turuq. Bahkan sebenarnya mereka, Luqman dan yang bersamanya, telah mengumumkan taubatnya dengan berbagai cara. Terlalu panjang untuk dibuka cara-cara yang sudah pernah ditempuh tersebut. Fastaghfirullah wa atadzir minhum, dan saya meminta ampun kepada Allah sekaligus meminta maaf dari mereka, dari Luqman dan yang bersamanya. Nah, Masya Allah, ternyata tulisannya Abdul Hadi Al-Umairi ini mayoritas datanya memang dari Dzulqarnain dan yang bersamanya. Di antara yang diungkit kembali adalah masalah ini. Ini salah satu la'ab, salah satu bukti ucapan Syekh Rabi bahwa Dzulqarnain la'ab, itu betul-betul terjadi memang. Barakallahu fikum. Baik sebelum Syekh mengucapkan itu maupun sesudahnya, terbukti salah satu taubatnya dia di sini mengatakan, dan saya bertaubat ya dari izhari amama Syekh Rabi at-taraju' wa qabul nasihatihi wa kada 'inda Syekh Hani bin Bray. Aku juga bertaubat dari sikap menampakkan seolah-olah rujuk di hadapan Syekh Rabi dan seolah-olah menerima nasihat beliau. Hati-hati. Begitu pula hal ini saya lakukan di hadapan Syekh Hani bin Bray. Sampai terjadilah telekonferensi amwa. Karena Syekh Hani mengira memang Dzulqarnain telah jujur bertobat. Ternyata dia pura-pura. Ketangkap basah pura-puranya. Akhirnya dia terpaksa bertobat. Apa berhenti dia sampai di sini? Lah, ternyata salah satu poin tobatnya tadi, dan sudah minta maaf dari kita, diangkat lagi. Kalau dia setuju, kalau dia benar-benar jujur dalam taubatnya ini, dia gak akan rela data-data terkait masalah skarjihan dulu akan diungkit kembali, gak akan rela dia. Saya sudah minta maaf dari mereka. Nah, sekarang kita mau buktikan tingkat kejujuran berikutnya orang ini. Nah, dalam tulisannya itu Abdul Hadi Al-Umairi berdasarkan data dari mereka mengatakan salah satu poin di masa laskar jihad adalah tawassu'uhum fi tadbiq ma'na al-jihad ad-difa'i, yakni mereka memperluas penerapan makna jihad difa'. Jihad difa' itu maknanya jihad ofensif, kita mempertahankan diri. Nah, ada musuh menyerang, kita mempertahankan diri, bukan kita yang aktif menyerang. Peristiwa Ambon itu sebenarnya adalah jihad difa'i, yaitu dalam rangka membela kaum muslimin yang diserang. Nah, kemudian disebutkan di situ beberapa contoh tawassu'nya. Nah, disebutkan beberapa poin. Antara lain di sana disebutkan adanya al-imarah, struktur kepemimpinan jihad. Struktur kepemimpinan jihad, adanya panglima dan seterusnya, ketua FKAWJ, iya. Nanti sekretaris, wakil dan seterusnya. Saya mau tanya kepada antum, struktur imaratul jihad ini adanya sejak awal atau di tengah-tengah? Antum yang pernah ikut laskar jihad, sejak awal di masa Lagabnas ya, atau sesudahnya jauh hari setelah itu, ada yang bisa menyebutkan? Sofyan, sejak awal atau baru di tengah-tengah adanya? Sejak awal. Fajar, hah? Adanya FKWJ dan yang lainnya sejak awal ya. Nah, Sofyan, sejak awal. Atau mungkin di tengah-tengah setelah Luqman Ba'du datang. Nah, ya ikhwan, perlu diketahui bahwa struktur imarah laskar jihad itu sudah ada sejak awal. Antum tahu sejak awal kan panglimanya siapa? Nah, ketua komisi fatwa siapa? Hah? Dzulqarnain, sepakat semuanya. Itu anak semua masih ada di Yaman. Ya. Ya, ini salah satu musibah. Kesalahan ini ditimpakan kepada Luqman Ba'du sementara dia tidak ada di Indonesia. Saya baru datang di awal September tahun 2000. Jihad sudah dimulai April tahun 2000. Ya, baru berangkat ke Ambon awal November tahun 2000. Nah, ini namanya romatni bida'iha wan sallat. dia melemparkan tuduhan penyakit yang dia alami sendiri kepada saya, kemudian dia lari sembunyi-sembunyi. Nah, habis melempar tuh lari sembunyi. Nah, ini bahaya ini. Ya, barakallahu fikum. Kedua, bentuk kesalahannya juga adalah mendirikan lajnah tusamma lajnah ta'awuniyah di sunnah wal jamaah, yaitu FKAWJ. FKAWJ kapan adanya? Jadi Imaratul Jihad tersendiri yang ada panglimanya itu Imaratul Jihad. Organisasi kedua namanya apa? FKAWJ, Forum Komunikasi Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Barakallahu fikum. Ini adanya sejak awal atau setelah Luqman Babu datang? Hah? Sejak awal. Ketua komisi fatwanya siapa? Dzulqarnain. Luqman Babu masih ada di Yaman. Gak tahu apa-apa. Barakallahu fikum. Ketiga, ikhtilafuhum bil hizbiyyin wa siyasiyyin. Bercampurnya mereka dengan para hizbiyin dan politikus. Nah, coba siapa yang bisa cerita pergaulan dengan hizbiyin dan politikus itu sejak kapan? Sejak awal. Hizbiyin. Peristiwa Senayan masih ingat? Senayan? Adanya Ali Fauzi, Rustam Kastor, kemudian siapa lagi? Nah, ada yang bisa nyebutkan? Ya, pernah bergaul dengan Amin Rais ya. Semua itu di masa ana belum ada. Tapi lagi-lagi ini adalah dosa Luqman Babu. Nah, alhamdulillah. Kemudian ya ikhwan, antum ingat peristiwa disebutkan juga masalah demonstrasi. Nah, qiyamuhum bil mudaharat. Saya mau tanya kepada antum, masih ingat peristiwa pengepungan istana negara? Hah? Ana paham, antum sudah paham, menyadari dan bertaubat. Belum ada sejarah istana negara dikepung. Kecuali oleh Laskar Jihad. Nah, ya, itu setelah Senayan. Sekali lagi komisi fatwanya adalah Dzulqarnain Luqman masih ada di Damaskus. Tidak tahu ini semua. Demo membawa pedang, ya. Ingatlah. Mana ada demo membawa pedang kalau enggak waktu itu? Sabar. Berangkatlah setelah itu ke Bogor, ya. Lagabnas. Nah, dari Lagabnas berangkat ke mana? Hah? DPR MPR, lembaga paling elit di Indonesia. Hah? Legislatifnya. Nah, MPR bisa menghentikan presiden ya. Ayo. Barakallahu fikum. Dzulqarnain ya ikut dalam demo. Ya, yang paling anarkis dalam sejarah demo Indonesia terhadap lembaga elit negara. Hah? Membawa pedang ikhwan. Dzulqarnain waktu itu pakai helm tentara, pakai sabuk kopel. Ya. Barakallahu fikum. Itu pintu dan apa? Pembatas-pembatas gedung DPR MPR digedor-gedor. Ya, jauh hari ikut mepetin Akbar Tanjung. Ketua DPR RI. Hah? Di mana Luqman Babu waktu itu? Di Damaskus. Barakallahu fikum. Ya. Sekali lagi ketua komisi fatwanya adalah Dzulqarnain dan ikut demo paling anarkis. Boleh dikata mungkin se-Indonesia dalam sejarah Indonesia. Membawa pedang. Ya. Hanan-bahanan pakai sepatu PDL. Nah, sudahkah Anda wahai Hanan bertaubat? Anda wahai Dzulqarnain sekaligus sebagai ketua komisi fatwa pada waktu itu, mana taubat Anda? Oh, saya sudah bertaubat, buktinya Kalau Sadira memahami sudah. Tapi Anda mulai terus mengungkit yang seperti ini dan seterusnya. Ya. Nah. Wa may yaksib khati'atan aw itsman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Barang siapa yang melakukan sebuah kesalahan atau sebuah dosa, kemudian menuduhkan kesalahan itu yang dia lakukan sendiri kepada seorang yang lepas dari kesalahan itu, sungguh dia telah berbuat kedustaan besar dan dosa yang nyata. Nah, ya ikhwan, barakallahu fikum. Terlalu banyak untuk saya sebutkan. Insyaallah semoga ini nanti akan tertuang di dalam sebuah tulisan biiznillahi ta'ala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kalau tindakan anarkis banyak sekali, ya, pada masa itu, nggak bisa saya sebutkan satu persatu keterlibatan mereka. Gerutuk pengadilan, betul? Anda sahab, ikhwan terlibat, ada asatidz yang terlibat. Pengadilan, apa pernah ada sejarah palunya hakim diambil terus diketokkan ya? Nah, musibah ya kawan, musibah. Nah, belum lagi yang lainnya. Beberapa operasi-operasi ada orang namanya haunan. Intabihu dari orang ini, mulabbis ini orang. Dia tahu banyak dan terlibat dalam banyak hal dia. Karena kasihannya kita nggak mau bicara secara terbuka. Nah, anda mau tanya mana tobatnya ini? Ya ikhwan, sekali lagi peristiwa Laskar Jaya sebuah pelajaran sejarah penting. Kita sedih, kita berdosa, dan kita meminta maaf kepada Waliul Amr atas kesalahan-kesalahan. Oh, saya dulu mengingkari Ja'far. Oh, cuma Anda yang mengingkari Ja'far. Mau tahu nasihat kita asatidzah terhadap Ja'far Umar Thalib? Hanya saja kita enggak keluar-keluar seperti antum memisahkan diri pada waktu itu, enggak. Kita berusaha membenahi, membenahi dan membenahi supaya enggak pecah. Sampai pada titik puncaknya memang tidak bisa dipertahankan, ya sudah. Ja'far Umar Thalib yang dulu orang paling kita cintai di Indonesia pada waktu itu. Sampai pada masa Laskar Jihad, penyimpangan demi penyimpangan terus nampak. Ya. Upaya demi upaya sudah tidak bisa lagi ya, merubah karakternya dan beda-beda yang dia lakukan. Kita tinggalkan orang yang dulunya kita cintai ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala kita tinggalkan dia sebagaimana dahulu kita bersama dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Lah Abdul Hadi al-Umairi al-Jahil ini, sang magister ini baru datang ke Indonesia dia. Mempercayai data-data ini ya, dalam keadaan dia tidak kenal satu persatu siapa ini yang di hadapan dia ini, yang dijadikan kawan-kawannya ini. Tapi memang inna tuyur ala ashkaliha dafa, sesungguhnya burung-burung itu akan hinggap dan senang bersama dengan burung yang sejenisnya. Kalau burung merpati enggak bahkan betah dengan burung hantu. Nah, burung hantu senangnya dengan burung hantu. Iya, pendelik-pendelian. Nah, malam hari merpati malam hari tidur. Nah, enggak bakalan betah. Nah, burung merpati berkumpul dengan burung hantu. Nah, barakallahu fikum. Maka memang dasar apa yang diucapkan Syekh Rabi ketika menjawab permasalahan ini memang benar. Apa yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi, sana'rifuhu bihim wa na'rifuhum bihi, itu ternyata benar-benar terjadi. Kita dengan peristiwa ini, kata Syekh, akan tahu siapa hakikat orang ini dengan kawan-kawannya yang mengundangnya itu tadi, mendatangkan dia, dan kita akan semakin tahu tentang mereka itu para panitia dan pengundangnya tentang melalui orang ini yang namanya Abdul Hadi. Alhamdulillah. Ini sekarang kita ringkas cukup sebuah pelajaran bagi Abdul Hadi Umairi bahwa dia sekarang sedang dikelilingin oleh makirin, oleh orang-orang ahli makar, kezabin. Nah, baru saja Zulkarnain menulis surat taubatnya yang salah satu isinya adalah dia bertaubat di saat mengucapkan di hadapan Utsman Salimi, ya, barakallahu fikum, bahwa secara dusta mengarang-arang dia cerita ini, ya, dan Utsman Salimi terbawa oleh kedustaan Zulkarnain dan karangannya ini tadi. Bahwa di Indonesia ada beberapa da'i atau seorang da'i yang punya kebiasaan mengadakan gauroh 2 hari, 3 hari. Hanya khusus berbicara tentang Ihya' Turats. Sampai ke Indonesia bagian timur. Yang di sana mereka belum mendengar tentang Ihya' Turats. Nah, siapa ini yang mengadakan gauroh 2 hari, 3 hari khusus bicara tentang Ihya' Turats? Anda ingin tahu, tolong sebutkan wahai Zulkarnain. Barakallahu fikum. Sudah kedesak dia taubat, bahwa dia mengucapkan taubat dari ucapannya di hadapan Syekh Utsman Salimi, bahwa ucapan saya itu ternyata tidak sesuai dengan realita, alias apa? Dusta. Nah, barakallahu fikum. Yang akhirnya pertanyaan ini tadi atau cerita karangan Zulkarnain ini menjerumuskan beliau, ya, Utsman Salimi dalam kesalahan fatal menjawab jawaban itu. Nah, ikhwan fil din azzani Allah wa iyyakum, kalau terkait Abdul Hadi Umairi, ana cukupkan kiprah dia di Indonesia sampai di situ. Nah, insyaallah bisa antum baca dalam bentuk tulisan biiznillahi ta'ala. Nah, dia ini semakin muncul dan mencuat namanya karena dia berani berjibaku masuk dalam masalah besar, sebuah permasalahan yang bukan pantasnya dia ikut berbicara, yaitu qadhiyah atau permasalahan terkait Muhammad bin Abdullah Ar-Raimi yang dijuluki dengan Al-Imam, kemudian dikenal dengan Muhammad Al-Imam. Nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah Ar-Raimi. Raimi itu dari daerah namanya Raimah. Tsummal Ma'bari, kemudian Ma'bar, tinggal di Ma'bar. Dijulukin dengan Al-Imam, kemudian dikenal Muhammad Al-Imam. Nah, barakallahu fikum. Ketika orang ini mengatakan persaudaraan dan hidup berdampingan bersama dengan kaum Syiah Rafidhah. Nah, ana insyaallah yakin, ana yakin antum sudah mendengarnya permasalahan ini. Permasalahan ini cukup besar. Nah, permasalahan besar seperti ini sepantasnya yang menanganinya, menjawab dan berfatwanya adalah memang ulama kibar, bukan sembarang orang. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Syekh Arafat Al-Muhammadi ketika akan memulai kritikannya, beliau menukil jawaban Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari dan yang lainnya, kemudian dituangkan dalam tulisan meminta untuk dikoreksi oleh 3 masyayikh kibar. Ini adab namanya. Syekh Arafat Al-Muhammadi hafizahullah mengerti tentang posisi dirinya, sehingga beliau menulis sebuah tulisan tentang dokumen perjanjian kesepakatan Muhammad Imam dengan Syiah, ya, untuk hidup berdampingan bersaudara, bahwa Tuhan kita satu sama kita dengan Syiah, ya, dan bahwasanya Al-Quran kita satu, dan bahwasanya Nabi kita sama, ya, dan kita sama-sama muslimin. Nah, itu perjanjian kesepakatan antara Muhammad al-Imam dengan kaum Syiah Rafidhah al-Houthiyin yang memberontak kepada pemerintah Yaman. Nah, jadi Muhammad al-Imam melakukan kesepakatan dengan para pemberontak Syiah ini. Nah, maka Syekh Arafat mengeluarkan tulisannya itu setelah direkomendasi atau dibaca dan dikoreksi, kemudian direkomendasi oleh tiga masyayikh kibar. Pertama Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, kemudian Syekh Ubaid al-Jabiri, kemudian Syekh Abdullah al-Bukhari. Nah, baru setelah itu dikeluarkan dalam bentuk tulisan. Nah, dan itu melalui proses, melalui pengkajian. Kenapa saya tekankan ini? Umairi. Abdul Hadi Umairi menulis sebuah tulisan membela wasifahnya Muhammad al-Imam dengan Syiah ini tadi. Nah, dalam tulisannya, nah, dalam tulisan benar-benar mempelajari kondisi Muhammad al-Imam. Jadi kesimpulannya, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh al-Bukhari dan yang lainnya ini bicara tanpa mempelajari. Ini, dia akan tegaskan. Kemudian di sini dia menyatakan, wa min al-gharib anna ma ja'a fi wasiqah al-Hudaybiyah wa ma sharahu al-'allama Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah yuwafiq tamaman 'ala hali ahli as-sunnah fil Yaman. Falimadha la ya'durunahum am qaluhu 'ala at-tasarru'. Sebenarnya kata beliau, di antara yang aneh di sini, ya, jadi ucapan masyayikh ini aneh menurut dia, adalah apa yang telah datang, apa yang telah ada dalam dokumen perjanjian Al-Hudaybiyah yang pernah terjadi antara Rasulullah SAW dengan kaum Quraisy. Perjanjian Al-Hudaybiyah, isi penjelasan Syekh Rabi itu sebenarnya cocok persis dengan kondisi ahli sunnah di Yaman. Kenapa para masyayikh tadi tidak memberi udzur kepada Muhammad al-Imam dan yang bersamanya? Toh kondisi Muhammad al-Imam ini sama dengan peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Jadi Syekh Rabi itu gak ngerti ya. Nah, asal ngomong. Terbukti tujuan ini dengan ucapan berikutnya kata Abdul Hadi Umairi, amqaluhu ala tasarru'. Apakah para masyayikh tadi mengucapkan fatwanya dan tahzirnya tadi dalam keadaan terburu-buru, sikap yang terburu-buru? Masya Allah. Imam Al-Jarh wa Ta'dil setingkat Syekh Rabi yang dipuji oleh ulama kibar, bukan hanya dipuji keilmuannya secara global, bahkan secara khusus rudud bantahan-bantahan Syekh Rabi al-Madkhali terhadap berbagai jenis ahlul bid'ah itu dipuji oleh para ulama. Syekh Abdul Aziz bin Baz memujinya. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam beberapa kesempatan meminta kepada Syekh Rabi untuk membantah si fulan dan si fulan. Singkatan Syekh bin Baz meminta kepada Syekh Rabi untuk membantah. Bahkan Syekh bin Baz sempat meminta kepada Syekh untuk mengirimkan buku bantahan beliau terhadap Abu al-A'la al-Maududi al-Khawarij. Syekh bin Baz mendengar Syekh Rabi menulis bantahan, meminta kepada Syekh, tolong kirimkan kepadaku satu kitabmu itu. Minta. Setingkat Syekh bin Baz, bukan pelajar, bukan dokter-dokter yang minta. Syekh bin Baz. Nah, Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menjelaskan apa yang ditulis oleh Syekh Rabi terkait bantahan-bantahannya itu adalah hak, dan Syekh Rabi adalah imamul jarhi wa ta'dil bihaqqin fi hadzal asr. Hamilu rayati al-jarhi wa ta'dil bihaq fi hadzal zaman atau kama qala. Syekh Rabi, kata Syekh Al-Albani, adalah pembawa panji jarh wa ta'dil dengan benar di zaman ini. Yang menyaksikan ini bukan para santri pondok pesantren. Yang menyaksikan ini imam besar Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, dan barakallahu fikum, Syekh Al-Albani juga pernah ditanya tentang bagaimana Syekh pendapatmu tentang orang yang mencela Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali dan Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Nah, maka Syekh Rabi menjawab, Syekh Al-Albani mengatakan, satu dari dua kemungkinan. Mungkin saja orang yang mencela Syekh Rabi atau Syekh Muqbil itu adalah orang yang jahil, yang tidak mengerti siapa Syekh Rabi dan siapa Syekh Muqbil. Yang seperti ini maka dia diajari dan diberitahu bahwa yang orang yang kamu cela itu begini, begini, begini. Dan gak boleh mencela para ulama. Atau yang kedua, dia adalah seorang sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Mungkin karena bid'ah yang ada padanya, atau manhaj dia yang menyimpang, yang bertentangan dengan manhaj Syekh Rabi dan Syekh Muqbil. Maka orang yang seperti ini, ana memohon kepada Allah supaya Allah menghancurkan dia. Karena pengikut hawa nafsu, bukan jahil. Nah, barakallahu fikum. Ini Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, subhanallah, Al-Umairi ini sekarang mulai lisannya dengan cara yang makir. Kalau ada orang mencela Syekh Rabi jahil. Itu orang di jalanan bisa mengingkari, dalam pengertian ahli sunnah yang ada di jalanan pun bisa mengingkari. Ini kok berani ya mengucapkan Syekh Rabi jahil, yang dipuji oleh para ulama sebagai ulama kibar, dinyatakan jahil orang ini. Tapi ada orang yang celaannya itu terselubung. Ini bahaya. Nah, saya ini cinta kepada Syekh Rabi. Ya. Cuma, nah, apa boleh kita taklid kepada Syekh? Boleh enggak? Ya enggak boleh jawabannya. Apakah pembicaraan Syekh Rabi itu wahyu? Wahyu? Hah? Kalau kita meyakini itu wahyu, kita bisa jadi kafir. Nah, dia bukan wahyu. Nah, barakallahu fikum. Apa enggak ada ulama selain Syekh Rabi? Nah, ini kalimat-kalimat yang mengandung makna menjatuhkan kredibilitas Syekh dan berusaha menjauhkan umat dari Syekh. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan kalimat-kalimat Abdul Hadi Al-Umairi. Saya memohon kepada masyayikh yang berbicara tentang Muhammad Al-Imam untuk melihat kondisi Syekh Muhammad Al-Imam. Oh, berarti masyayikh yang mengeluarkan fatwa itu tidak melihat kondisi, asal dengar langsung fatwa gitu. Subhanallah. Ulama itu diberi sifat oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah dari hamba-hamba Allah ini yang memiliki khasyah, yang takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi Al-Umairi rupanya mengkiaskan ulama itu dengan dirinya yang asal ngomong, seperti kasus Indonesia ini. Dikiranya Syekh Rabi kayak dia gitu. Nah, barakallahu fikum. Itu melalui sebuah proses, berita itu sampai kepada masyayikh, ya, dipelajari, ditanya oleh syekh apa perkembangannya, apa permasalahannya, terus datang berita lagi, terus ditunggu oleh syekh. Nah, dipelajari, tasabut syekh kebenaran berita itu. Nah, sampai pada titik saatnya sudah harus dibicarakan. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara tuduhan orang ini bahwa al-umur indahum ghairu mundhabithah, bahwa permasalahan ini di hadapan sikap dan keputusan para masyayikh itu enggak karuan. Mizan dan tolak ukur permasalahan di kalangan masyayikh ini tadi enggak beraturan, enggak ada kaidah-kaidahnya. Nah, Masya Allah. Ini juga termasuk celaan kepada masyayikh al-kibar. Dan bahwasanya para masyayikh itu tidak melihat, tidak mempedulikan seolah-olah tazkiyah para ulama terhadap Muhammad al-Imam. Subhanallah. Jadi tahzir masyayikh ini tadi di antara sebabnya karena masyayikh tidak melihat, tidak menengok kembali atau tidak mempedulikan adanya tazkiyah ulama kepada dia. Kita pertama mau tanya, ulama siapa yang mentazkiyah Muhammad al-Imam? Dia akan menyebutkan mungkin Syekh Mubil dan ulama Yaman sendiri. Tayyib, katakan di situ dia mendapatkan tazkiyah. Yang kedua, apakah kemudian tazkiyah ulama itu menjamin seorang untuk istiqamah selama hidupnya? Tazkiyah ulama kepada seorang hamba menjamin hamba tersebut untuk tetap istiqamah di atas sunnah, di atas manhaj salafi sampai akhir hayatnya? Jawabannya tidak. Barakallahu fikum. Antum tahu Abdurrahman bin Muljim? Siapa dia? Pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau atau siapa? Abdurrahman bin Muljim ini adalah pengajar Al-Quran di masa khilafah Umar bin Khattab. Bukan sembarangan. Ketika gubernur Mesir meminta kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk dikirimnya seorang tenaga pengajar dalam bidang Al-Quran, siapa yang dikirim oleh Amirul Mukminin? Abdurrahman bin Muljim. Dikirim ke Mesir sebagai utusan khalifah. Bukan sembarang khalifah, Umar. Bukan tazkiyah ulama biasa. Khalifah Umar, orang nomor dua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bukan sembarang tazkiyah ini. Dan beliau menulis surat Khalifah Umar kepada gubernur Mesir. Tolong ketika tiba orang ini di sana, hormati dia. Sediakan tempat bagi dia untuk mengajar Al-Quran. Taman pendidikan Al-Quran gitu. Nah, untuk orang-orang Mesir, ketahui bahwa kami di Madinah sendiri, waktu itu pusat pemerintahan masih di Madinah. Kami di Madinah sendiri membutuhkan orang ini. Subhanallah, Abdurrahman bin Muljim. Dibutuhkan di Madinah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Bukan dibutuhkan di Ma'had ibn Taymiyyah atau Ma'had Salafi di Jember. Enggak. Di Madinah. Untuk mengajar Al-Quran. Ini kami ngalah. Seolah-olah Umar bin Khattab mengatakan kami ini ngalah. Terpaksa kami kirim loh sekarang ke antum. Tolong jaga ini. Apa kemudian itu menjamin ini orang kepercayaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini utusannya. Terus dipegang selama-lamanya tanpa mempedulikan penyimpangannya, enggak menjamin tazkiyah itu. Yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala jika Allah memang menjaganya dan amalan dia sendiri yang zahir maupun yang batin. Nah, barakallahu fikum. Kurang apa pujian ulama terhadap Ali Hasan al-Halabi? Kurang apa pujian ulama terhadap Abdul Hasan al-Ma'ridi? Ya? Barakallahu fikum. Tapi apa ujung-ujungnya? Hizbiyun mubtadi'ah. Sama juga Muhammad al-Imam, ulama berbicara, Syekh Rabi memberikan takdim, mukaddimah terhadap karya Syekh Arafat al-Muhammadi yang meminta kepada Muhammad al-Imam untuk taubat dari perbuatannya itu. Nah, waktu itu masih nanti Syekh Muhammad mau haji, nanti keputusannya kita lihat setelah pertemuan. Baik, haji sudah selesai, sudah pada pulang, kloter terakhir sudah keluar juga dari sana, sudah selesai. Apa hasilnya? Mana sekarang hasilnya? Berubahkah fatwa ulama tentang Muhammad al-Imam? Jawabannya tidak berubah sampai hari ini. Nah ini Abdul Hadi al-Umairi masuk ke dalam masalah yang besar, yang semestinya dia gak boleh berbicara. Kalau dia mau beradab, dia ada di Mekah loh. Tinggal selangkah ke rumah Syekh Rabi, gak perlu naik pesawat. Ya? Kalau dia mau menulis tulisan, datang ke Syekh Rabi, ya Syekh, ini saya punya tulisan tentang masalah ini. Bagaimana menurut antum? Setidaknya antum akan mendapatkan ilmu dalam koreksian. Koreksian itu ilmu loh. Ya? Koreksian seorang ulama ilmu. Nah, ini gak kepada Syekh. Atau datang antum ke Syekh Muhammad Bazmul, yang katanya beliau, antum mendapatkan tazkiyah dari beliau, dan antum bacakan waktu di Jakarta sana. Ketika marah-marah, saya dikatakan majhul, padahal saya mendapatkan tazkiyah nih. Dikeluarkan tazkiyah-tazkiyahnya. Nah, dibacakan. Ya subhanallah. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dia menyatakan kepada para thalabatul ilm, an la yadkhulu fi hadhihi al-mas'alah di kalami ba'dil ulama. Bahwa saya menasihatin para penuntut ilmu untuk tidak masuk dalam permasalahan ini, ya, disebabkan mengikuti fatwa sebagian ulama. Siapa sebagian ulama itu? Yang kita tahu ini, Syekh Rabi, Syekh Ubay, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Bukhari. Nah, mau menjauhkan umat dari para ulamanya. Kemudian dia menyatakan, wa ana ukhawif billahi kulla insanin yatakallam fi kulli insan biduni rawiyah wa tahaqquq lil umuri wal lisan aqibatuhu al wakhima ladal ulama. Dan saya memperingati, mengingatkan mereka untuk takut, ya, dan saya mengingatkan kepada setiap orang untuk takut berbicara tentang orang lain tanpa ada sikap tenang. Siapa yang antum maksud? Nah, ini konteksnya sedang berbicara tentang Muhammad al-Imam. Nah, antum sendiri tidak takut kepada Allah. Bicara ngawur seperti ini, bicara tanpa ilmu. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dia menyatakan, as-sukut 'inda al-ulama fi bab al-jarh wa at-ta'dil fi mas'alatin wahidah kalam al-aqrar. Yaqul fihi al-ulama yutwa wa la yurwa. Nah, dia menyatakan bahwa diam dalam permasalahan jarh wa ta'dil itu ada dalam satu masalah, yaitu ketika jarh wa ta'dil itu terjadi antara dua orang yang setingkat, sederajat. Ini membicarakan yang ini membicarakan itu, atau ini mentahdir yang ini. Maka yang seperti ini, kata dia Abdul Hadi al-Umairi, para ulama berkata, yutwa wa la yurwa. Tahzir atau ucapan-ucapan seperti itu digulung, dilipat, ya, tidak diriwayatkan. Paham maksudnya? Digulung, simpan, nggak usah diriwayatkan, nggak usah dinukil, nggak usah disampaikan. Kenapa? Karena ini pembicaraan atau fatwa sebagian mereka terhadap yang lainnya yang setingkat. Kaidah ini menurut dia. Bisa difahami ini? Nah. Yang dia maksudkan apa di sini? Dia lanjutkan. Amma yudwa wala yurwa, ay, dia terjemahkan. Ay ta'zir asy-syekh Ubaid bin Muhammad al-Imam, la ma naqbal. Nuridu radd kalam asy-syekh Ubaid musarrah min al-ulama bil hujjah wal burhan. Maksudnya apa? Tadi itu, tahzir orang yang sederajat dan setingkat. Ini enggak bisa diterima dan enggak boleh dinukil atau disampaikan. Kaidah ini. Ya. Yaitu tahzir Syekh Ubaid terhadap Muhammad al-Imam. Maka tidak, kita tidak menerimanya. Dan kami menginginkan untuk dibantahnya ucapan Syekh Ubaid ini dengan jelas dari kalangan ulama dengan hujah dan bukti. Nah, masya Allah. Kaidah ini bahwa kalamul aqran yudwa wala yurwa, pembicaraan orang yang sederajat, setingkat, selevel, seleving, itu maknanya aqran. Ya. Yang satu membicarakan yang lainnya, itu tidak boleh diterima, tidak boleh diriwayatkan. Ini kaidah. Kita ingin tahu benar enggak kaidah ini dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah. Demikian dipahami secara mutlak, maka dijawab oleh Syekhina Mukbil bin Hadil Wadi'i dalam kitabnya Al-Muqtarah. Sudah ditanyakan kepada Syekh Mukbil rahimahullah, mungkin sudah hampir 20 tahun yang lalu. Nah, jadi ini bukan masalah baru. Biasanya kalau pelajar-pelajar baru masih senang mendengar kaidah-kaidah baru. Nah, ini sudah dijawab sudah lama. Dan Syekh Al-Albani juga ditanya dengan pertanyaan yang sama dan dijawab oleh beliau sudah mungkin hampir 20 tahun yang lalu. Nah, Syekh Mubil mengatakan jarhul aqran asbat min ghairihim. Tahzir orang yang selevel, sezaman, setingkat, ya, atau teman dia, itu di satu sisi lebih kokoh dibandingkan jarahnya orang lain yang gak dikenal. Nah, li'annahum a'raf biquranaihim, karena orang yang setingkat dan teman bersamanya itu lebih mengenal siapa orang-orang itu tadi. Nah, fahiyah maqbulah, maka jarah aqran itu diterima. Illa idza ulima, kecuali jika diketahui bainahuma tanafusan wa adawatan, kecuali diketahui antara dua pihak ini tadi ada persaingan atau permusuhan. Li ajli dunya au manasib au khata fi fahm, baik disebabkan karena perkara duniawi terjadi persaingan antara dua orang ini akhirnya mentahdir temannya, atau disebabkan karena kedudukan, berebut kedudukan, atau disebabkan karena salah memahami, pemahamannya dia salah tentang suatu permasalahan. Kemudian Syekh menegaskan qala wa yuridu an yulzima al-akhar bi khata fahmi, kemudian beliau katakan kemudian orang yang mentahdir ini ingin memaksakan ya, kesalahan dia dalam memahami permasalahan itu kepada orang lain. Ini enggak bisa diterima, kata Syekh. Nah, fayambali an ta'lam, maka wajib Anda mengetahui, wa la tasgha li qawli al-mubtadi'ah wal hizbiyyin wad demokratiyyin, jangan kau mendengarkan ucapan ahlul bid'ah dan para hizbiyin serta demokratiyin, orang-orang ahli demokrasi ya, yang berpaham demokrasi. Apa itu kaidahnya? Kaidahnya hizbiyin dan ahlul bid'ah, anna kalam al-aqran laisa maqbulan ala al-iqlaq, bahwasanya pembicaraan atau tahzir, kritikan orang yang selevel itu tidak boleh diterima secara mutlak. Kata Syekh Mukbil, ini sebenarnya penerapan kaidah ini secara mutlak tanpa ada batasan-batasan itu adalah kaidahnya Hizbi dan Ahlul Bidah. Abdul Hadi Al-Umairi salah satu yang menggunakannya. Sekarang kita praktekkan. Akron itu bisa artinya orang yang hidup di satu tempat bersama di zaman yang sama. Nah. Atau pernah menjadi kawan. Sekarang kita tanya. Tahzir. Syekh Al-Albani dari Al-Ghumari, seorang ahlul bid'ah Al-Ghumari, dan itu banyak. Bisa diterima enggak jika tanya kepada Abdul Hajin Umairi? Tahzir Syekh Rabi dari Abdurrahman Abdul Khalid. Abdurrahman Abdul Khalid dulu sempat berkawan dengan Syekh Rabi, pernah berdakwah bersama beliau ke Sudan. Kawan. Tahzir Syekh Mukbil dari Abdurrahman Abdul Khalid juga setingkat selevel. Nah, kita bertanya kepada Abdul Hadi Al-Umairi, boleh diterima apa tidak? Kalau dia mengatakan diterima, lo kenapa diterima? Padahal kalau secara umur antara perbandingan Syekh Ubaid, Syekh Rabi dengan Muhammad Al-Imam itu bagaikan seorang ayah dengan anaknya. Muhammad Al-Imam mungkin berkiraan anak, wallahu a'lam persisnya umurnya sekitar 53, 54, 55 maksimal. Perkiraan anak seperti itu. Syekh Rabi punya anak umurnya lebih tua dari Muhammad Al-Imam. Setahu saya, kalau tidak saya, sudah 60 lebih beliau umurnya. Syekh Muhammad bin Rabi itu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang pertanyaannya. Umur antara Syekh Rabi dengan Abdurrahman Abdul Khalid tidak jauh beda. Syekh Ubaid dengan Abdurrahman Abdul Khalid tidak jauh beda. Begitu juga Syekh Mukbil. Barakallahu fikum. Apakah diterima enggak tahdirnya mereka, wahai Umairi? Kalau antum menjawab iya diterima, kenapa? Bukankah itu orang yang akron statusnya? Menurut penerapan antum di sini, antum menerapkan akron antara Syekh Ubaid dengan Muhammad Al-Imam. Syekh Ubaid sudah umurnya hampir 80 tahun. Yani pantas Muhammad Al-Imam masih jadi anaknya. Nah, kalau dia mengatakan bahwa tahzir Syekh Rabi terhadap Abdurrahman Abdul Khalid diterima, apa alasannya? Kita tunggu. Perkiraan saya dia akan menjawab, ya karena tahzirnya didirikan di atas hujjah dan ilmu. Oh begitu, berarti pembicaraan akron atau tahzir akron terhadap yang selevel dan seleting dengannya boleh diterima apabila didirikan di atas hujjah dan ilmu. Kalau gitu kita sepakat. Tapi Anda di sini tidak memberi batasan itu. Nah, bahwa pernyataan Syekh Ubaid di sini tidak pantas diterima, tidak boleh diterima. Karena akram itu tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini Abdul Hadi Umairi masuk dalam permasalahan-permasalahan besar. Semisal dengan pernyataan Syekh Mukbil adalah pernyataan Imam Al-Albani rahimahullah dalam fatwa Jeddah. Rahimahullah ta'ala ditanya tentang masalah ini. Mereka beliau jawab dengan rinci. Bahwa jarh al-aqran, kalau disertai dengan hujjah, maka diterima. Jarh al-aqran itu tidak boleh diterima secara mentah-mentah dan ditolak secara mentah-mentah. Enggak, kata Syekh. Diteliti. Kalau berdiri di atas hujjah, selamat dari urusan pribadi, diterima. Abdul Hadi Al-Umairi menyebutkan di sini secara mutlak bahwa kata dia jarh al-aqran itu barakallahu fikum yutwa wala yurwa. Digulung aja, enggak usah diriwayatkan. Itu maksudnya. Gulung, taruh. Jangan dimusul, jangan diriwayatkan. Ini salah satu kaidah kata Syekh Mukbil yang sering digunakan oleh Hizbiyyin. Kaidahnya Ahlul Bid'ah ini. Yang menerapkan kaidah ini secara mutlak tanpa batasan-batasan. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian dia mengatakan, Syekh Ubaid al-Jabiri takallam ala Muhammad al-Imam wa wasafahu bi annahu mubtadi'un dhal. Kalam syadid, famada kan intashara hadzal kalam. Nah, hadzara min asy-Syekh al-Imam, lam yurahu tazkiyat al-ulama fi asy-Syekh wa lam yurahu juhud asy-Syekh al-'ilmiyyah. Nah. Kata dia, Syekh Ubaid mentahdzir Muhammad al-Imam dan mengatakan dia mubtadi'. Seorang mubtadi', sungguh ini ucapan yang cukup keras, kata dia. Nah, mereka ini yang mentahdzir Muhammad al-Imam tidak mau mempedulikan tazkiyah para ulama untuk Syekh Imam dan tidak mau mempedulikan hasil-hasil karya atau kerja Syekh Muhammad al-Imam sehingga mentahdzir begini. Ya ikhwan, ini kaidahnya hizbi ini. Ya. Barakallahu fikum. Kaidah salaf tidak demikian. Perlu antum ketahui bahwa Syekh Ubaid dan Syekh Rabi telah mengetahui catatan-catatan tentang Muhammad al-Imam sejak lama. Sejak sebelum kasus Al-Wasithah ini. Namun beliau-beliau ini berusaha untuk membenahi keadaan. Nah, sampai ketika sudah tidak mungkin rasanya dibenahi, muncullah peristiwa Al-Wasithah ini tadi. Maka para ulama tadi berbicara. Dan berbicaranya pun bertahap. Syekh Ubaid bertahap. Ya. Tidak kemudian muncul ucapan bahwa Muhammad al-Imam mubtadi'un dhal. Nah, berproses. Ketika Muhammad al-Imam tetap tidak peduli bersikukuh di atas penandatanganan terhadap wasithah yang batilah itu tadi bersama Syiah Rafidhah, baru di saat itu Syekh Ubaid berbicara. Muhammad al-Imam mempertahankan dalam khutbah hari raya Idul Fitri, padahal masyayikh sudah memberi rambu-rambu bahwa itu salah, kamu harus taubat, harus meninggalkan itu, tetap mempertahankan itu. Maka barulah keluar ucapan tahdzir Syekh Ubaid al-Jabri hafizahullah, sehingga semua itu melalui proses. Nah, ikhwani fiddin, kita mau tanya, ketika Abdurrahman Abdul Khaliq ditahdzir oleh ulama, apakah ulama enggak peduli terhadap amalan-amalan dan usaha-usaha Abdurrahman Abdul Khaliq dalam dakwah? Nah, kemudian lebih dari itu, antum mendengar nama-nama ahlul bid'ah besar seperti barakallahu fikum Husain Al-Karabisi di zaman Dawud, zaman Imam Ahmad. Husain Al-Karabisi ini, kita mendengarnya dia seorang jahmi, ditahdzir, mubtadi', dhalun. Kita gak pernah tahu sejarahnya Husain Al-Karabisi, siapa dia. Husain Al-Karabisi ini orang yang memiliki juhud ilmiah, usaha-usaha yang ilmiah. Dia dikenal orang yang banyak periwayatannya. Dan sekian kelebihan-kelebihan Husain al-Karabisi. Begitu juga Bishr al-Marisi. Tokoh-tokoh bid'ah besar. Mereka adalah orang-orang yang juga punya ilmu. Ya'qub bin Syaibah, kalau antum melihat nama ini di buku-buku Jarh wa Ta'dil Kutubur Rijal, Tahdzibut Tahdzib, ya, dan yang semisalnya Tahdzibul Kamal, antum akan dapati nama Ya'qub bin Syaibah ini terulang-ulang nama ini. Tapi ketika dia jatuh dalam satu bid'ah, yaitu bid'ah at-tawakuf, yang kemudian muncul ta'ifah yang dinamakan dengan ta'ifah al-waqifiyah atau al-waqifah. Al-waqifah, apa itu? Antum mungkin ingat sejarah fitnah al-qawl bi khalqil Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Sampai terjadi fitnah besar, ulama dibunuh, dipenjara pada waktu itu. Singkat cerita, berjalan waktu, hancurlah akidah Jahmiyah ini setelah wafatnya Al-Ma'mun, kemudian Al-Wathiq, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, kemudian setelah di masa Al-Khalifah Al-Mutawakkil Allah, nah muncullah setelah itu akidah sunnah menang di atas akidah Jahmiyah. Di saat itu orang-orang Jahmiyah enggak berani menampakkan akidahnya terang-terangan. Muncullah syubhat-syubhat. Nah, di antara syubhat kaum Jahmiyah pada waktu itu adalah kalau ditanya tentang Al-Qur'an apakah makhluk atau kalamullah, dia menjawab Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Betul enggak? Hah? Kok ragu? Betul. Al-Qur'an kalamullah. Tapi pada saat itu masa sedang baru selesai dari masa fitnahnya Jahmiyah. Mereka menyatakan Al-Qur'an makhluk, maka ulama melengkapi sebagai ucapan di masa tersebut. Di setiap masa ada fitnahnya masing-masing. Kata ulama, Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluk. Harus tegas. Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk. Nah, Ya'qub bin Syaibah seorang alim, bukan sembarang orang, bukan talib ilmu biasa. Punya juhud. Ya'qub bin Syaibah, dia mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Baik, lanjut. Halus, Al-Qur'an kalamullah. Kalau kata orang sekarang, masih mau apa lagi? Salah saya. Tapi ulama menegaskan Ya'qub bin Syaibah mubtadi'. Kenapa sebabnya? Karena adanya syubhat itu tadi di masa Imam Ahmad rahimahullah. Nah, anu ya Imam Ahmad itu terburu-buru ya, kita menilai Imam Ahmad mulai ya. Ada yang menilai gitu enggak? Hah? Insyaallah enggak ada kan? Karena apa? Dia mengkiaskan Imam Ahmad itu kayak dirinya gitu. Yang belajarnya cuma baca majalah syariah saja. Sudah berani menilai ulama. Ya. Gitu. Sudah berani. Bacanya baru buku-buku terjemah. Iya kan? Atau dengarkan kajian muhadharah daurah. Berani menilai ulama. Masa sampai gitu? Dia sudah mengucapkan Al-Quran kalamullah kok. Masih apa lagi sih? Nggak tahu dia. Karena kejahilannya. Ternyata kalimat ini mengandung kebatilan kalau dibiarkan pada waktu itu. Nah, Imam Ahmad dan yang lainnya menegaskan Ya'qub bin Syaibah mubtadi'. Lu apa Imam Ahmad ini anu ya, kok enggak memperdulikan siapa Ya'qub bin Syaibah, perjuangannya, murid-muridnya banyak. Nah, seperti sekarang terucap ini dari para pembela Muhammad al-Imam. Ya, ucapan-ucapan Muhammad al-Imam itu muridnya ribuan. Punya karya-karya. Terus mau apa? Kalau muridnya ribuan dia selamat dari kesesatan? Dijamin? Kalau punya karya-karya juga dijamin dia tetap di atas manhaj salafi? Barakallahu fikum. Maka dari itu, ikhwani fiddin, azzana wa iyyakum, orang ini berani tampil. Ingin tampil. Subhanallah, dia terorbit dengan datangnya ke Indonesia ini. Jadi Indonesia ini banyak melahirkan tokoh. Ya. Barakallahu fikum. Dulu memang orang ini majhul. Walakin al-an qad rufi'atil jahalah. Sudah enggak majhul lagi dia sekarang. Alhamdulillah. Statusnya naik dari majhul sekarang menjadi majrur. Ya, sampaikan pada Abdul Hadi, wahai Abdul Hadi, ya, Luqman Babdu kirim salam bahwa inti sekarang enggak majhul, alhamdulillah tabirtafa'atil jahal 'anka, ha, wa asbahta majruhan. Ya, sudah enggak majhul lagi sekarang, alhamdulillah. Ya, sekarang Anda menjadi majruh karena Syekh Rabi telah mentahdir Anda dan menasihatin ikhwan talafin Indonesia untuk tidak menghadiri majlis-majlis Anda. Nah, barakallahu fikum. Seperti yang tadi saya sebutkan, terlalu banyak sebenarnya masail yang perlu diangkat tentang orang ini. Tapi karena keterbatasan waktu, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Selanjutnya semoga bisa terwujud dalam bentuk tulisan bismillah, sehingga antum bisa membacanya dengan kondisi yang lebih tenang. Masya Allah, banyak. Allah musta. Afwan Ustaz, antum kok enggak pernah mau datang ke Semarang? Kenapa? Gimana solusinya? Nah, insya Allah ada solusinya, Bininda. Bolehkah kita hanya sekedar hubungan bisnis dengan ikhwah penyeru fitnah seperti Abu Zaki Samudra, MLM Semarang? Nah, ini yang anaknya politikus itu. Nah, janganlah. Ada juga, termasuk salah satu kedustaan. Nah, ditulis oleh Umairi. Masya Allah, Umairi bisa menguasai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia mungkin. Nah, bisa menduduk kita berdusta terkait kasus Semarang. Bahwa tuduhan-tuduhan batil kita, kata dia, itu buktinya. Di Semarang, anak lagi capek mau buka ini. Nah, kurang lebih ya maknanya. Nah, nanti bisa dilihat lagi dalam tulisannya. Jadi mereka merasa dituduh bahwa daurah sahabat Syekh Abdullah Mari dan Syekh Utsman Salimi di Semarang itu adalah bekerja sama dengan seorang politikus. Nah, enggak benar. Kalau yang dimaksud itu adalah ayahnya si Abu Zaki, dia itu hanya sekedar hadir seperti hadirin yang lainnya. Enggak ada kerjasama itu. Subhanallah. Ini kan namanya subhanallah, apa? Basah kuyup di siang hari yang panas enggak hujan. Nah, semua orang kering dia basah. Nah, miskinah. Di Semarang itu daurah dua syekh ini tadi resmi undangannya itu undangan tabligh akbar. Ya. Tanda tangan plus stempel. Ya, orang politikus PDIP ini tadi. Stempel apa namanya perusahaan dia. Dan nama dia sekaligus tanda tangan. Nah, fotonya dia terpampang di beberapa pamflet-pamflet kampanye PDIP. Dia sebagai tim suksesnya. Ya. Barakallahu fikum. Yang tanda tangan ini, orang ini tadi yang fotonya ada di kota Semarang, di jalan-jalan waktu pemilihan gubernur. Sekarang sudah gak ada mungkin, sudah bersih. Nah, kita punya buktinya. Undangannya resmi tas stempel perusahaan orang ini tadi, tanda tangan dan namanya. Yang menandatangani surat undangan tabligh akbar. Nah, kok dibilang cuma sekedar salah satu dari hadirin? Nah, ya subhanallah, Abdul Hadi Bahlul. Nah. Masya Allah. Ini pertanyaan butuh satu daurah tersendiri. Nah, dimaafkan saya. Nampaknya dengan terpaksa diakhiri sampai di sini. Ya. Insya Allah semoga bisa berjumpa di kesempatan lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mm-hmm.